Bab 25. Macam-macam sihir. Imam Ahmad mengatakan Muhammad bin Ja'far telah meriwayatkan kepada kami dari Auf, dari Hayyan bin Al-Ala, dari Qatn bin Khabisah, dari bapaknya radhiyallahu anhu, dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal yafata wa tarqa wa tiyarata minal jibal." Sesungguhnya iyafa, tarq, tiyarah adalah termasuk jibat atau sihir. Nah, tadi kan jibat kita sudah pelajari nih. Jibat itu sihir kan? Tapi di garis bawah sihir ini, jibat atau sihir. Kita nanti lihat apa pengertian dari tadi. Iyafa, tarq, tiyarah. Kita lihat pengertiannya di bawah ini. Auf. Auf mengatakan bahwa iyafah adalah meramal nasib dengan menerbangkan burung, sedangkan tarq adalah meramal nasib dengan membuat garis di tanah. Nah, tayyib, lihat. Meramal nasib. Jadi ramal nasib itu sejak masa dulu sudah ada. Di kalangan bangsa Arab juga ada. Zaman kita ada apa banyak? Banyak. Macam-macam bentuknya ya. Dulu ini pakai ramal nasib lewat burung. Burungnya ini kalau digerakkan terbang kemana? Ya. Terbang ke kanan, ke kiri. Kalau terbang ke kanan, oh nasibnya baik ini, ayo kita jalan. Kalau terbang ke kiri, wah sial ini. Ada torak juga meramal nasib dengan membuat garis tanah. Ini saya belum paham ini bentuknya seperti apa. Namun kalau burung itu nanti kita akan meramal nasib dengan burung itu nanti ada istilah totoyur nanti. Dalam 25, 26, 27, terus 28, di bab 28. Tatoyur. Itu yang biasanya kalau tatoyur itu bentuknya ya ramal nasib dengan hitung-hitung hari itu loh, Pak. Ya. Ramal nasib dengan hitung-hitung hari. Pakai ilmu-ilmu primbon loh yang dulu jenengan pakai itu kalau mau nikah anaknya. Ya kan? Ya kan? Itu hitungnya berapa hari Bapak untuk putuskan kayak begitu? Seminggu lebih. Seminggu lebih, Gur. Ya. Kalau anaknya sudah kebelet nikah kepiye, kuy? Seminggu. Kalau dia misalnya mau seminggu langsung mau nikah, gak boleh. Ya harus ramal dulu. Ramal dulu. Terus kalau misalnya sudah dapat ramalan, Laksanakan. Hari ini dipilih. Makanya sampai ada hari Jumat pun dipilih untuk rabi nikah, akad nikah situ. Sama pesta sekalian toh. Jumat pernah kan? Pernah. Wah itu. Sampai orang Jumatan loh. Soalnya saya pernah datang, saya datang ke para ini dulu, ya. Itu awalnya dulu ketika Jumatan ini. Lihat ini kok manten pas Jumatan ini. Mau sholat Jumat, ya ini sibuk kanan kiri kok manten ini. Datang ke situ gak ada yang Jumatan. Ya Allah ini baru seumur hidup saya gak Jumatan itu berarti. Ternyata Jumatannya itu di sini, masjid ini ternyata. Ternyata kepincutnya juga di sini ternyata juga. Rahasia. Udah aku sholat tenan loh, kita sholat macam-macam. Iki sholat tenan loh, Pak. Orang lirik-lirik sana sini loh. Sholat tenan loh, Pak. Orang hormat itu tuh neptu kayak jenengan, itu hitung kliwone piro, pone piro, boten. Ngurus-ngurusnya seminggu kok langsung. Oh, soalnya orang kuat, jadi tetap seminggu cepat, Pak. Kalau enggak, saya enggak mau, Gus. Langsung, gampang kan? Orang mikir suwe-suwe, orang enam sasi. Wah, suwe banget ini kalau saya enggak kuat. Pakai-pakai nyantri lagi, ya Allah. Terus, tadi sudah tahu? Iya, apa paham ya? Tarik. Jadi ini bentuk ramalan lah. Kalau zaman kita itu ada pakai ramal nasi, pakai bintang-bintang, Aquarius, Pisces, ya. Ada yang pakai sio. Ya toh? Sio babi, sapi. Sio anjing, itu pakai hitungan tahun kalau enggak salah itu. Monyet. Coba. Nih jenengan lahir pas sio apa? Sio babi apa sio monyet coba? Mau disamakan dengan monyet sama sapi juga ya Allah. Ramal nasibnya seperti ini. Hah. Dapat kalau tahun ini tuh nasibnya gimana, bisnisnya bagaimana. Kayak gitu kan ramalannya. Nah kalau dulu itu seperti ini. Ini macam-macam. Berarti tiap negara nanti punya ramalan nasib sendiri-sendiri. Ya, terus. Jibit sekarang. Al-Hasan mengatakan bahwa yang dimaksud dengan jibet adalah suara setan. Jibet itu suara setan. Berarti bisik-bisikan setan seperti itu. Terus. Hadis dari Qubaisah, sudah Ibnu Abbas sekarang. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mani qatabasa subatan minan nujumi faqad iktabasa subatan minas sihri zada mazada." Barang siapa mempelajari sebagian dari ilmu nujum, sesungguhnya dia telah mempelajari sebagian dari ilmu sihir. Semakin dalam dia mempelajari ilmu nujum, semakin dalam pula dia terperosok ke dalam ilmu sihir. Nah, ilmu nujum di sini berikan catatan, ilmu nujum yang dimaksud ilmu nujum untuk ramalan. Nanti ada penjelasannya sendiri. Ilmu nujum untuk ramalan. Tadi yang saya sebut itu loh, lihat benda-benda langit. Ya, ini ramalnya nanti untuk tahun ini bagaimana, bulan ini bagaimana, pekan ini seperti apa. Oh, ini pas dengan Januari. Oh, ini Aquarius ini kayak begini ini. Aquarius kalau enggak salah itu Januari. Iya toh? Nah. Terus dikatakan sini siapa yang mempelajari sebagian dari ilmu nujum? Berarti enggak semuanya. Berarti yang masalah sini, masalah pokoknya nantinya itu pada yang kaitannya dengan ramal-ramal. Maka dia telah mempelajari salah satu cabang dari ilmu sihir. Zada mazad. Maka dia nanti akan terperosok terus dalam sihir, terperosok lagi dalam sihir seperti itu. Terus dari Nasa'i. Nasa'i meriwayatkan hadis dari Abi Hurairah. Man aqada uqdatan summa nafasa fiha faqad sahara wa man sahara faqad ashraka wa man ta'allaqa shay'an wukila ilaihi. Barang siapa yang membuat buhulan lantas meniupnya, maka dia telah melakukan sihir. Siapa saja yang melakukan sihir, maka berarti dia telah berbuat syirik. Barang siapa yang menggantungkan suatu benda, maka Allah akan menjadikannya bersandar kepada benda tersebut. Nah, lihat ada beberapa hal di sini disebut. Yang pertama, siapa yang pakai buhul-buhul, dia tiup di situ, maka dia telah melakukan sihir. Karena cara sihir atau santet diantaranya seperti itu. Tadi ada yang pakai kain-kain mori itu yang misalnya jenengan sebutkan, ya. Apalagi bentuknya? Banyak. Yang paling tajam itu bagian khusus dari punya yang wanita. Nah, itu diapain itu? Itu juga sebagai dukun. Dukun-dukun ini ya. Dukun-dukun itu harus di apain ini ya bagusnya dia. Siapa saja yang melakukan sihir, lihat itu, di garis bawah itu. Siapa saja yang melakukan sihir, maka dia telah berbuat syirik. Itu kalimatnya tegas. Wa man sahara faqad asyrak. Karena tukang sihir mau dapat sihirnya itu, mau dapat kesaktiannya tadi, ilmu santetnya dia mau dapat, itu ada syarat-syarat dulu yang dipenuhi. Makin syirik, makin kufur, makin cepat dapat ilmu sihir. Makin rusak, makin tetap, makin mudah dapat ilmu sihir tadi. Biasa-biasa aja belum. Tunggu dia kufur dulu. Terus, barang siapa yang menggantungkan suatu benda, maksudnya dia tergantung pada benda itu, maka Allah akan sandarkan pada benda tadi. Bukan Allah beri pertolongan. Siapa yang pakai jimat-jimat? Macam-macam bentuknya. Sudah lewat kita bahasannya ya. Dia mau pakai raja, mau pakai penglaris, mau pakai macam-macam bentuknya. Maka Allah akan gantungkan dia pada benda ini. Artinya Allah berarti berlepas diri, tidak memberi pertolongan pada dirinya. Kalau Allah memberi pertolongan, Bapak, kalimatnya harusnya, siapa yang menggantungkan diri pada Allah, maka Allah akan menolongnya. Itu kalimat yang ada. Namun kalau di sini, kalimatnya, dia bergantung pada benda, dia bergantung pada seseorang, maka akan disandarkan pada itu. Berarti Allah berlepas diri, lepas tangan darinya, tidak memberikan pertolongan. Jadi kalau mau berobat, mau melakukan apapun, sebab-sebab, jangan bergantung pada sebab itu. Itu cuma sebab saja, namun bergantung pada Allah. Sama juga kita ingin berkah dalam rumah, kita ingin ketentraman dalam rumah, tidak ada gangguan, bergantung pada Allah juga. Walaupun ada sebab-sebab yang kita lakukan. Ya. Terus, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala hal unabba'ukum mal'adatu Iyan namimatul qalatu bainan nas. Maukah kalian kuberitahu tentang adu? Adu adalah mengadu domba, yaitu dengan menghasut orang agar saling memusuhi. Menghasut orang supaya saling memusuhi. Ini perkataan si A dibawa kepada perkataan si B. Akhirnya cekcok. Musuhan. Ini yang jadi pembawa berita, ini namanya orang yang melakukan namimah. Bawa perkataan yang lain pada yang lain dengan tujuan hubungannya jadi retak. Supaya hubungannya jadi retak. Nah, itu namanya namimah. Nah, di sini dikatakan ini juga termasuk sihir. Karena sihir semua bin Abdul Wahab masukkan dalam pembahasan sihir. Nanti kita akan simpulkan terakhir. Sihir itu untuk istilah apa saja? Terus yang terakhir diriwayatkan. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dia menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna minal bayani la sihran." Sesungguhnya di antara untaian kata yang indah itu ada yang bisa berpengaruh seperti sihir. Kenapa demikian? Orang kalau ngomongnya sudah pintar ngomong, itu bisa menyihir orang. Ini maksudnya. Jadi ada sesuatu yang disebut sihir karena dapat menakjubkan orang lain. Yang kita bisa lihat di sini sesuatu yang sama juga menakjubkan. Ketika dia main gerak-gerak tangan, bisa menyulap, bisa menipu pandangan orang. Nah, ini juga masuk sihir. Ya, pesulap-pesulap itu loh. Karena dia mengagungkan orang. Wow, bisa kayak begini ya. Nah, sekarang kita lihat, sekaligus saja saya terakhir kasih kesimpulan, apa saja yang dimaksudkan dengan sihir di sini? Kandungan bab. Kandungan bab. Satu, iyafa, tarb, dan tiarah termasuk jibet. Jibet tadi apa? Sihir. Suara setan atau setan tadi nih? Ya, baik. Berarti iyafa, tarb, dan tiarah itu terlarang. Tiarah diberi catatan, tiarah itu beranggapan sial. Iyafa dan tarak itu tadi ramalan nasib. Tiara tadi anggapan sih sial. Kemudian kalau iyafa dan tarak itu ramalan nasib. Terus. Dua, pengertian kata iyafa, tarak, dan tiara. Pengertian iyafa, tarak, dan tiara tadi sudah dijelaskan. Tiga, ilmu nujum termasuk cabang ilmu sihir. Ilmu nujum, terutama yang kaitannya dengan ramalan, ini termasuk cabang ilmu sihir. Terus. Empat, membuat buhulan lantas meniupnya, sebagaimana yang dilakukan oleh tukang sihir juga merupakan bentuk sihir. Berarti meniup pada bulan, berarti pakai mantra-mantra, ya, atau tadi seperti kita sebut ada ramuan, itu termasuk sihir. Terus. 5. Mengadu domba juga termasuk bentuk sihir. Mengadu domba juga termasuk bentuk sihir. Maksudnya ini diistilahkan dengan sihir menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti hukumnya ya berbeda dengan sihir yang tadi bentuknya dengan mantra-mantra sampai nyakiti orang, sampai melakukan kesyirikan, itu bentuknya berbeda. Kalau ini tidak sampai kekafiran. Terus 6. Sebagian untaian kata-kata yang indah juga termasuk sihir. Baik. Berarti kesimpulannya sihir digunakan untuk beberapa istilah. Sihir digunakan untuk beberapa istilah. Satu, ramalan nasib. Ramalan nasib. Dua, tiaroh atau beranggapan sial. Tiaroh atau beranggapan sial. Tiga, ilmu nujum yang mempelajari ramalan nasib. Ilmu nujum yang mempelajari ramalan nasib. Berapa lagi? 4. meniup mantra-mantra pada buhul-buhul. Meniup mantra-mantra pada buhul-buhul. Bahkan ini termasuk syirik. Dilanjutkan, bahkan ini termasuk syirik. Kemudian yang ke 5, namimah atau mengadu domba. Disebut sihir karena sama kelakuannya dengan sihir, yaitu untuk meretakkan hubungan. Namun namimah termasuk apa? Syirik apa dosa besar? Dosa besar. Namun tulis namimah termasuk dosa besar. Kita enggak bahas syirik di situ ya. Namun maksudnya sama. Kalau namimah tadi ngadu domba kan? Retak hubungannya. Orang yang melakukan sihir juga ngadu domba. Wah, akhirnya ini yang sebenarnya bukan masalah dengan itu, orang lain yang masuk akhirnya buat itu bentrok. Gara-gara sihir atau santet dari orang lain. Atau ini suami istri, ada orang ketiga yang buat suami istri itu bentrok. Sama-sama maksudnya sama, merusak hubungan. Kemudian yang keberapa? Yang keenam. Kalimat yang membuat orang itu takjub. Yang membuat orang itu takjub. Sehingga membuat kebatilan. Dianggap benar. Karena ada orang yang pintar ngomong seperti itu kan. Ngomong gitu, penting orator itu pintar ngomong. Padahal suruh orang itu buat syirik. Ya, dia pintar ngomong gitu. Wah, ternyata langsung terjerumus dalam syirik. Dia akan membuat tadi apa? Kebatilan menjadi benar. Jadi dengan kalimat-kalimat yang tadi. Dari sisi itulah disebut sihir. Karena pengertian sihir adalah menyamarkan, seperti tadi disebutkan ya. Jadi arti kata sihir secara bahasa tadi kan samar. Nah, jadi kalau ada orang pintar ngomong, kemudian dia buat yang benar itu jadi batil, yang batil itu jadi benar, kemungkaran itu jadi kebenaran, kebenaran jadi kemungkaran, itu namanya kalimatnya inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya dari penjelasan yang menajubkan, dia muterbalikkan fakta semacam tadi. Nah, itu dikatakan sihir. Dari sisi apa? Mengelabui orang atau menyamarkan apa yang ia bicarakan. Karena sihir juga sifatnya tadi samar. Intinya dari 6 tadi, mana yang masuk sihir? Yang kita bahas yang sampai syirik tadi. 1 ramalan. Ramalan nanti ya pembahasannya sendiri ya. Bukan ini, ini belum masuk bahasannya nanti. Ramalan belum. Tiaro tadi juga belum ini. Nanti ada pembahasannya sendiri. 3 tadi apa? Nujum. Ilmu nujum. Nah, ini yang kaitannya dengan ramalan kan? Ah, nanti pembahasannya sendiri ada. Yang keempat berarti kan? Meniupkan mantra pada buhul-buhul. Nah, ini. Sedangkan yang kelima mengadu domba atau namimah, dosa besar. Bukan syirik yang kita bahas ya. Baik. Yang keenam itu kata-kata yang menakjubkan kan? Itu juga bukan. Kalau dia mengutarbalikkan fakta berarti keliru dia. Ya, salah di sini. Mengelabui orang berarti jadinya dosa. Berarti yang empat di sini yang perlu diperhatikan, ini yang kita bahas penting. Namun jangan sampai rancu dengan yang nomor 1 sampai nomor 6. Yang nomor 4 ini yang kita bahas sampai syirik tadi, dikarenakan dalamnya ada bentuk. Kalau ilmu itu dipelajari, syirik itu dipelajari, santai itu dipelajari, ada bentuk isti'anah. Minta tolong pada setan. Mengabdi pada setan. Ada bentuk ibadah untuk setan atau untuk jin. Seperti itu yang dimaksud. Wallahu a'lam bishawab, sampai pada bab 25. Ada pertanyaan? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak boleh nonton acara tersebut. Berarti diakusi oleh pesulap tadi. Mubazir nonton kayak gitu, waktu habis. Tambah lagi nanti ketipu, tambah lagi kita dihipnotis, tambah lagi nanti kena macam-macam, enggak usah nonton. Yang begitu tadi, kalau jadilan gimana? Hah? Jadilan. Jadi kan sudah paham kayak begitu. Saya enggak perlu jelaskan lagi. Ada kesurupan enggak? Ada enggak? Ya. Namanya kan cari-cari masalah kayak begitu. Paham kan? Ya, sudah paham, sebenarnya enggak usah saya jelaskan detail. Sudah, pembahasan ini dari awal sampai akhir sudah tahu pembahasannya seperti itu. Sudah tahu pembahasannya sudah salah. Ya. Orang musyrik tidak akan mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Catatan penting ini. Sudah kita lewat di pembahasan syafaat. Orang musyrik mati dalam keadaan musyrik tidak dapat syafaat pada hari kiamat. Syafaat cuma diberikan kepada satu, hamba yang bertauhid. Dua, modal penting yang kedua, ittiba pada kanjeng Nabi. Ngikut tuntunan kanjeng Nabi. Baru dapat syafaat. Dua ini tidak dipenuhi, tidak dapat syafaat. Dia cuma dapat satu syafaat saja. Syafaat untuk cepat dihisap. Namanya syafaatul uzma. Itu saja, semua dapat, semua manusia dapat, muslim maupun kafir. Syafaat yang lainnya, kalau dia musyrik, mati dalam keadaan musyrik, tidak keluar dari neraka, tidak dapat syafaat, kekal dalam neraka terus. Maka ini penting diingatkan tentang masalah ini. Coba lihat, mati dalam keadaan musyrik itu gimana coba. Selesai kan berarti urusannya. Mau bahas syafaat sih, itu gak masuk syafaat. Ya. Orang musyrik ingat yang baik, diingatkan baik-baik gitu. Orang musyrik enggak akan dapat syafaat. Meskipun dia minta pada orang soleh syafaat tadi, orang soleh tadi tidak bisa berikan syafaat untuk dia. Ya, dia datang ke kubur ya, minta pada orang soleh syafaat. Sudah pernah kita bahas ini. Datang minta mohon sekali pada orang soleh tadi. Wahai wali Allah, berikanlah kami itu syafaat. Tidak akan diberikan syafaat oleh orang soleh. Itu malah jadi penghalang dia untuk dapat syafaat. Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tanya Pak Ustaz, karena saya takut kalau menjadi orang syirik. Saya pernah mengundang tetangga atau warga saya yang anaknya di antara umur 2 tahun ke bawah itu menangis sejak matahari terbenam sampai larut malam, tidak bisa diam atau naiknya kencang-kencang. Yeah. Nah, saya diundang karena saya orang bodoh atau belum mengerti, kami untuk mendoakan gitu. Yeah. Nah, saya segera mendatangi, kami berdoa dengan baca Al-Fatihah, nasfalah ikhlas ayat kursi. Terus saya mohon kepada Allah, ya hayu ya hayu birahmatika astaghis, ya hayu ya hayu birahmatika astaghis, ya Allah berilah diam anak yang baru menangis. Terus saya ucapkan salam, saya salami tangannya, langsung diam, langsung ya alhamdulillah. Itu pagi tadinya ibunya berterima kasih di tempat saya. Ya begitu, seperti nanti jangan sampai saya dianggap sebagai dukun. Itu bagaimana? Jadi kan baca apa tadi? Baca-bacaan apa tadi? Bacaan saya Al-Fatihah, Nasfalak, Ikhlas, Al-Fatihah. Bersaya berdoa kepada Allah Ya Hayyu Ya Qayyum Birahmatika Astaghits. Baisat yang hidup, baisat yang berdiri kan? Dengan rahmatmu kami mohon pertolonganmu. Saya berdoa begitu. Terus saya bacakan salam, anak itu langsung diam. Terus keluarganya berterima kasih kepada teman saya. Lah takut saya nanti saya itu nanti dianggap sebagai dukun itu nanti mohon dengan. Yang kedua, kalau tadi yang... betul sudah ya. Betul seperti ini. Yang kedua. Sebentar saya jawab dulu. Saya nggak bisa nunggu pertanyaan. Ini nggak saya catat. Seperti itu betul Pak. Ya, itu tadi yang ruqyah yang kita sebut baca Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Betul. Sudah. Terus jenengan salaman saya sudah sembuh. Wah, itu bukan karena salamannya itu. Namun tadi yang jenengan sudah baca tadi. Bukan langsung salaman, langsung diam itu. Sakti sekali cuma salaman tok itu wis mati. Bukan. Tadi yang kedua, Pak. Iya. Yang kedua, tetangga saya ada yang akan sakaratul maut. Sejak pagi sampai siang belum meninggal dan sanggah. Terus suaminya kepada tempat saya menangis mohon pertolongan supaya didoakan jika engkau sudah akan dikembalikan dimudahkan dengan roh yang akan keluar. Nah, terus saya datang, saya berdoa seperti tadi. Terus saya baca syahadat, terus kami bacakan kalimat la ilaha illallah la ilaha illallah. Saya usapkan di tubuhnya. Ya saya keluar dari rumahnya, ternyata langsung meninggal. Tapi ini ada anehnya, Pak. Ini ada anehnya. Setelah orang itu meninggal, di antara jarak jauh 3 hari, saya mendapatkan musibah, anak saya menderita sakit. Sakitnya itu sakit kedinginan, seperti orang takut. Karena anak saya itu sakit sampai lemah tidak bisa berjalan. Setiap akan berjalan itu diketahukan roh yang tadi saya doakan itu. Jadi roh itu mendatangi anak saya itu mimus begitu. Enggak. Saya sampai ya, yang terakhir ini enggak benar. Ya. Terus saya lari kepada Pak Kiai atau yang biasa merupiahkan. Pak tolong anak saya supaya dirupiahkan karena menderita ini. Ya, kenapa jenengan enggak bacakan tadi lagi untuk anak saya? Kalau akan mendoakan anak saya itu kurang konsentrasi. Ah, itu salah sih. Terus alhamdulillah, Pak Ustaz atau Pak Kiai merupiah anak saya, alhamdulillah sembuh. Terus bisa. Ya, sebenarnya ya. Kiai itu kalah sakti dengan jenengan itu tadi. Iya, jenengan dua kali, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi cara-caranya sudah betul Pak. Namun yang kedua itu gak perlu seperti itu. Jadi gak sudah lakukan benar tadi. Baca itu lagi sudah sama saja. Kenapa khawatir untuk anak sendiri? Liane iso kok. Iya tuh. Oke. Telepon. Sudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terima kasih waktu telepon saya. Jadi saya mau berbagi dengan pertanyaan dari Bapak Sinten, Pak Sumirang. Maaf, sepanjang yang saya ketahui tentang kebodohan saya, jadi rugi yang paling maju itu dari waktu sendiri. Jangan kurang lagi. Bias, kalau tadi terapi pertama, itu cukup sebenarnya cukup baca Al-Fatihah, kemudian baca ayat kursi, tiga pun kemudian diikrarkan. Ditiupkan ke air, karena yang Rasulullah ajarkan seperti itu. Kemudian ucapkan pada si bayi, Bismillahirrahmanirrahim, dan ikrarkan kepada Allah. Ya Allah, saya niat membatalkan air yang terlimpar dari saya kepada atas saya. Tiupkan, kemudian ditiupkan ke air. Insya Allah sembuh. Ini ilmu ini bisa dipakai oleh semuanya. Insya Allah begitu. Karena anak kecil biasanya pernah pakai air, entah itu air hasad maupun yang hasad. Biasanya kita mungkin ada sudah cukup. Terus yang terakhir tadi masalah itu, Ustaz maaf orang meninggal tadi dia, itu yang paling baik harusnya kumpulkan keluarganya masing-masing ikrarkan untuk minta maaf. Jadi harusnya sebelum mayat mau meninggal, sebelum orang itu mau meninggal, kumpulkan semua keluarganya, semua dipanggil, Bismillahirrahmanirrahim, ikrarkan, suruh nyirkan, Ya Allah, saya memaafkan semua dosa dari si fulan yang mau menikah ini ya. Itu masing-masing seperti itu, dan yang mau menikah juga diminta untuk memaafkan. Pun nggih, saya mau nanya dulu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bob itu halal dimakan, kalau biawak beda lagi. Sehingga tadi cuma dikatakan sejenis, namun tidak sama. Bob itu binatang padang pasir, sedangkan biawak itu tidak ada di padang pasir, berbeda makanan. Makanya saya kurang pas kalau diterjemahkan dengan biawak. Bob bilang saja Bob binatang padang pasir, selesai. Ya. Jadi enggak rancu. Baik, terus. Bukan lagi booming, sudah dari dulu tuh boomingnya. Boleh-boleh saja, saya ada pembahasannya di website, boleh dimakan. Dengan nama setan sendiri itu kita meyakini bahwa setan itu barang yang gaib, bahkan suaranya pun kita semuanya belum pernah mendengarkan. Yang saya tanyakan, suara setan itu apakah lewat para dukun atau para sihir-sihir yang sudah disihir, ataukah secara langsung suara setan itu sendiri? Dan suara setan itu sendiri mungkin ada, ya mungkin ada ciri-cirinya. Apakah yang disuarakan oleh setan itu pada arti yang dikatakan jinn adalah suara dari setan? Baik, ya mungkin pengertian yang tepat di sini ini bukan suara setan secara hakiki di sini, namun bahasa Arabnya itu zannatu syaitan, bisik-bisikan setan. Kalau suara langsung Allah alam, saya kurang pas mengartikan seperti itu. Mungkin bisik-bisikan setan lebih pas, atau godaan setan. Ya mungkin untuk lebih pas untuk itu, karena suara langsung ini harus butuh bukti kalau itu suara langsung dari setan. Mungkin terjemahan yang pas seperti tadi, cuma terjemahan dari sini ada di kitab asli disebut zannatu syaitan. Tar zannatu syaitan. Di sini sautu syaitan. Oh, yang dimasukkan di sini kalau dicontohkan oleh Syekh bin Shalih Utsaimin, suara setan itu seperti aghani wa mazamir, seperti nyanyian dan musik-musik. Diberi catatan di situ biar paham. Suara setan yang dimaksud itu musik dan nyanyian-nyanyian umum. Itu lewat bahasa nuzum atau bukan, ini istilah untuk nyanyian itu disebut oleh para ulama suara setan. Ya. Jadi nyanyian lagu-lagu, mau lagu apapun itu. Nah. Atau ada kalimat yang lainnya sautus syaitan, itu ke setiap kalimat batil. Nasin? Tanpa alat musik boleh. Dengan alat musik enggak boleh. Masuk di sini sautu syaitan tanpa alat musik. Saya enggak bahas jenisnya loh, jadi kan sudah paham sendiri musik itu bagaimana. Iya. Inna tatayyarna bikum la in. Maksudnya tatoyur di situ, lihat kalimat sebelumnya bicarakan tentang apa Pak Nasir? Iya, karena ada Rasul yang bawa kebenaran itu datang. Ketika datang sial, mereka anggap, oh ini gara-gara kamu, ini kami jadi sial. Jadi pengertiannya kayak gitu. Jadi gara-gara Rasul ini datang, kami dapat sial. Jadi dia tatoyur dengan kedatangan rasul atau utusan yang bawa kebenaran. Seperti itu. Jadi berarti kebenaran dibuat jadi batil gitu, batil jadi buat jadi benar gitu. Saya bosir gitu. Itu gosip aja itu Pak Nasir itu. Bilang pengertian apa yang kamu maksud sihir? Kalau memutar balikan kebenaran jadi kebatilan, ya Allah, na'udzubillah min zalik. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau disampaikan tetap bahwa mengatakan orang itu selingkuh atau berzina itu ada 4 saksi yang menyaksikan. Sekarang pertanyaannya kalau ada orang membawa istri orang dibawa ke losmen atau hotel itu apakah belum bisa dikategorikan itu? Belum bisa. Karena itu kan. Iya, selingkuh dari pengertian kita, ya itu salah, jelas salah. Namun kalau dituduh zina, butuh 4 orang saksi. Mana buktinya, ada yang nonton 4 enggak? Jangan-jangan cuma jalan pegangan tangan saja. Salah, iya salah memang. Namun kan jenengan mau bahas di sini, itu kena hukuman rajam enggak karena zina? Belum. Kalau mau dikenakan hukuman rajam karena zina, 4 saksi. Namun kalau itu perbuatan keliru, silakan nanti bawa ke pengadilan. Itu Pak, dia bawa istri orang. Gitu. Namun dapat rajam enggak? Enggak. Kalau rajam yang kita bahas, kalau terjadi zina, bertemunya 2 kemaluan seperti timba yang jatuh dalam sumur, lalu disaksikan 4 orang nobar, nonton bareng. Oh Pak, ini kurang telu Pak, nambahkan ya Pak. Kurang telu, itu nomor langsung. Kalau tidak bisa ada bukti, dia pakai cara lain, ada cara yang tempuh di pengadilan, ada pengadilan Islam, ada seperti itu Pak. Ya, paham? Jelas dia keliru tadi jalan kan dengan istri orang kan, keliru memang. Namun untuk hukuman nanti berbeda, nggak sampai hukuman raja. Bon, baik. Satu lagi. Masalah bukti perzinahan. Satu orang video HP bisa diedit? Iya bisa diedit. Gampang diedit itu. Tanya sama pakar-pakar. Tanya sama DS juga bisa buat edit itu juga bisa. Ada software di sini lo ngedit-ngedit kayak gitu gampang. Pakai foto orang lain bisa itu. Ada cara lain. Kalau dia bilang bukti ini enggak kuat, di pengadilan punya cara sendiri. Intinya kalau hukum untuk menuduh zina harus 4 ini. Itu tadi gampangannya lo. Papak sini Pak kurang telu Pak. Iki men papat langsung Pak. Nah, itu tadi saya bilang. Kalau ngaku sendiri, nah ini baru dapat. Ya, ketahuan kan terus, iya saya ngaku, saya berzina. Saya ini perempuan yang ngaku, laki-laki ngaku, kena hukuman rajam dua-duanya. Kalau enggak ngaku, ya berarti enggak bisa jadi bukti, Pak. Sampai 4 orang saksi, maka bisa berapa cara? 1 ngaku sendiri, 2 datangkan 4 orang saksi, 3 nanti kalau ini enggak bisa berarti nanti hukum li'an nanti yang berlaku, saling laknat seperti tadi saya sebutkan. Makanya tuh bapak-bapak ngaji Sabtu Kliwon, Sabtu Legi itu di Pelayan itu bahas selingkuh, belum rampung perselingkuhannya. Harusnya ini kajian tuh bapak-bapak ini yang biasanya selingkuh ini biasanya. Ada di Pelayan itu setiap Sabtu Kliwon dan Sabtu Legi itu bahas selingkuh itu belum selesai sampai ayat 10 itu urung rampung. Sampun nggih? Nah, habis ini makan siang, setelah itu istirahat, kita lanjut lagi bareng asar. ya. Bergasar satu pertemuan lagi, habis itu sekitar jam 4:30 silakan untuk mandi-mandi dan bebas-bebas kegiatannya, ba'da maghrib baru nanti lanjut kajian lagi. Sabar? Baik, itu saja. Nanti habis asar itu bukan sudah siap di sini. Asar sih nanti sholatnya jam 3, azannya 2:30. Ya, azan 2:30. Standby 1/2 jam gitulah, masih lama. Sini kan terserah imamnya, imamnya yang ngatur mau cepat mau lambat terserah. Manut imam. Baik, kita tutup kalian dua kabaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.